Mudah-mudahan suaranya bagus dan bisa terdengar walaupun kurang jelas kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang sudah kita baca dalam bab zakat. Mudah-mudahan suaranya bagus sekarang ya, walaupun tidak sebagus biasanya. Karena memang ada beberapa masalah yang menjadi semalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. فرع قال في شرح المهذب لو اشتروا مالا زكويا فلم يقبضه حتى مضى الحول وهو في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري وبه قطع الجمهور لتمام الملك وقيل لا تجب qat'an li da'fihi. Suaranya jelas, alhamdulillah. Far'un, cabang masalah, kita sudah bahas tentang syarat sahnya zakat, bahwa zakat itu wajib dibayarkan. Salah satu syaratnya kalau si muslim memiliki harta zakat tersebut milkan taman, memiliki secara sempurna. Nah, kita bahas kemarin banyak masalah, banyak contoh perkara tentang kepemilikan sempurna dan tidak sempurna. Kemudian sekarang ada tambahan lagi nih. Qala fi syarhil muhadzabi, disebutkan dalam kitab syarah al-muhadzab Imam Nawawi. Law ishtara malan zakawiyan. Kalau seandainya ada orang yang membeli harta zakat. Malan zakawiyan itu harta yang diwajibkan zakat. Jadi bukannya dia beli, orang bayar zakat kemudian dia beli, bukan. Jadi ini adalah harta zakat, harta yang jenis tersebut diwajibkan zakat. Hewan ternak, emas dan perak, apalagi yang paling sering sih hewan ternak begitu ya. Lau ishtara malan zakawiyan, kalau seandainya ada orang yang membeli harta yang wajib zakat. Falam yaqbidhu, tapi dia belum megang itu hartanya. Jadi dia beli doang. Tibang dia beli doang begitu ya. Habis dia beli, ya udah, tapi enggak dipegang sama dia. Masih ada di penjual. Seperti orang yang beli kambing tahun ini untuk diambil tahun depan, orang bulan haji. Bulan haji kan begitu. Hatta mabul haulu, sampai lewat satu tahun. Waalaikumsalam Pak Iwan. Suaranya bagus ya Pak Iwan ya. Enggak sebagus biasa sih. Tapi setidaknya sekarang terdengar. Ini emang ada masalah nih dari semalam. Hatta madal haulu wa huwa fi yadil ba'i, dan hartanya masih ada di tangan si penjual. Fal madhhabu, maka pendapat madhab wujubuz zakati 'alal mushtari, yaitu kewajiban zakat bagi pembeli. Jadi pembeli tetap wajib bayar zakat. Wabihi qata'al jumhur, dan itulah yang ditetapkan oleh jumhur ulama Asy-Syafi'iyah. Kenapa? Sebab wajib zakat litamamil milki, karena kepemilikannya sempurna. Gitu ya. Jadi dia tetap wajib bayarin zakat walaupun itu zakatnya ada di tangan orang. Hartanya ada di tangan orang. Wakila la tajib, akan tetapi dikatakan juga pendapat kedua nih, berarti pendapat kedua la tajibu jazman atau qat'an. Pak Jagat, la tajibu qat'an li da'fihi, tidak wajib zakat qat'an, secara qati, artinya ia mutlak sama sekali enggak wajib. Li da'fihi, karena lemah kepemilikannya. Ada yang jazman apa? Wala kukila la tajibu qat'an ay jazman, wa ta'arruduhu lil infisaqi la wa ta'arruduhu lil infisaq. Yang kedua itu qad'an. Yang kedua sebabnya, jadi pendapat pertama wajib nih, karena dia milik, walaupun ada di orang lain, jadi milik secara sempurna, qad'an. Yang kedua adalah tajibu qad'an, yang kedua tidak wajib secara qad'an, itu tidak wajib secara keseluruhan, pertama lidhafihi, karena sebab lemah kepemilikannya, wa ta'arudihi lil infisahi, dan juga sangat, apa ta'arud itu sangat rentan untuk rusak, sangat rentan untuk berkurang, sangat rentan untuk apa namanya, apa istilahnya, hancur nisabnya, karena dia nggak pegang. Waman itafarruqihi, dan dia juga terhalang untuk ngasih zakat tersebut. Tafarruq itu ngebagiin zakat, tafarruq itu ngebagiin zakat ke fakir miskin. Udahnya kepemilikannya lemah karena hartanya dipegang orang lain, kemudian karena itu dipegang orang lain, maka ta'arruduhu lil infisaq. Mungkin aja kambingnya yang dia punya itu hilang 2-3 ekor, 10 ekor, atau mati, dia enggak tahu. Ta'arruduhu lil infisaq. Wa man ittafarruquhu, dan kalaupun sudah wajib zakat, dia terhalang untuk membagiin zakat itu ke fakir miskin. Ya karena enggak sama dia. Tapi itu qila, pendapat yang lemah. Wakila, ini pendapat ketiga, fihil khilaf, dalam masalah ini ada perdebatan, fil maksubi, seperti orang yang, seperti harta yang digosok. Kalau harta yang digosok kan pendapat madhab, apa namanya, umani, oh, umani tasarufi. Di sini umani tasarufi, ada yang beda gak Pak Ustaz, Pak Jagan, Pak Iwan mungkin? Kalau umani utafaruki, emang, terhalangi untuk ngebagiin zakatnya gitu. Tapi kalau man utasarrufi ada dua itu, penjaga tafarruqi gitu. Dua-duanya sih sama sebenarnya, dalam arti intinya bahwa si pembeli itu tidak memiliki secara sempurna karena hartanya enggak dia pegang gitu. Gitu ya. Tapi masalahnya di gambaran masalah yang sebelum ini, sebelum farah itu, ini kan seperti orang yang baik salam, gitu ya. Orang yang baik salam itu justru wajib zakat kan di masalah sebelumnya tuh. Al-hala al-thalitha ayyakuna da'i, mana? Al-hala al-thaniya ayyakuna laziman wuhuwa masyiatun bi'an akradahu arba'ina syaitan aw aslama ilaihi fiha, gitu. Nah, cuman Imam Taqiyuddin al-Isni ingin menyampaikan apa istilahnya, pandangan yang berbeda. Salah satunya dari Imam Nawawi dalam kitab Syarah Mazhab. Ternyata Imam Nawawi mengatakan orang yang belinya baik salam, duit duluan udah masuk tapi kambingnya, hartanya belum dipegang. Walaupun di sini enggak dijelasin harta zakatnya yang mana. Tapi secara umum, harta zakatnya secara umum, maka tetap wajib zakat. Pendapat kedua, enggak wajib zakat karena lemah kepemilikannya. Pendapat ketiga, itu berbeda sesuai dengan perbedaan harta yang digosok. Harta yang digosok itu dua. Qaul qadim enggak wajib, qaul jadidnya wajib. Iya. Tapi ini lebih, ini apa namanya, hala atsaniyah yang lebih, al-hala atsaniyah itu yang lebih, apa istilahnya, yang lebih eksplisit, wahyawahuwa masyiyah gitu. Bi'an aqradahu arba'ina syatan aw aslama ilaihi fiha. Kalau yang al-hala atsaniyah benar orang yang punya piutang. Itu maksudnya. Jadi man utasarrufi atau man utafarruqi itu, kalau man utasarrufi berarti dia terhalangi untuk menggunakan harta tersebut. Kalau man utafarruqi, dia terhalangi untuk membayarkan zakat tersebut. Kedua-duanya punya makna yang berbeda, tapi intinya sama, bahwa pendapat ini menegaskan pembeli enggak wajib zakat karena dia tidak memiliki secara sempurna. Wa fi wa minas suwar al-mal wa minas suwar, dan juga salah satu contoh masalah lain yang disebut dengan kepemilikan tidak sempurna, al-malul multaqat, yaitu harta yang ditemukan, barang nemu, Pak Jagat. Jadi kita lagi jalan tiba-tiba kesandung, pas kita lihat ternyata kita kesandung emas. emas batangan sekian gram begitu ada di tengah jalan bikin kita kesandung. Itu namanya harta al-mutaqat, harta luqatah kalau bahasa fikih. Hal al-mal al-multaqat fi sanatil ula, yaitu harta yang ditemukan fi sanatil ula di tahun pertama. Apa maksud tahun pertama? Karena kan kewajiban muslim ini ketika menemukan harta yang di apa namanya? Harta yang ditemukan itu kan kewajiban pertama a'rifhu, kata Nabi Muhammad, a'rifhu sana, kasih tahu orang-orang setahun. Kalau enggak ada yang datang lagi baru bisa. Kalau enggak ada yang datang lagi baru kemudian apa namanya boleh. Jadi tahun pertama itu wajib, tahun kedua sunnah, tahun ketiga sunnah, jadi milik. Jadi tahun pertama enggak jadi milik juga sebenarnya. Boleh memanfaatkan hal tersebut, tapi nanti kalau ada orang yang datang, tinggal negosiasi itu. Tapi kalau tahun pertama ya wajib itu tahun pertama. Jadi ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan kalau luqatah itu arif husana, kasih tahu orang selama setahun. Kemudian ada hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada orang yang dapat itu, kata Nabi Muhammad, arif husana, dia datang lagi arif sampai 3 tahun. Maka kata ulama yang wajib itu 1 tahun, 3 tahun sunnahnya gitu. Saya rasa kulit iya gitu. Tidak ada yang nyapu soalnya. Jadi apa ceritanya? Itu harta yang ditemukan fisanati gula di tahun pertama. Kalau tahun pertama kan emang masih wajib ngasih tahu, belum boleh dimiliki. Baqin ala milkil maliki. Jadi harta yang ditemukan di tahun pertama itu baqin, tetap adanya, ala milkil maliki, itu tetap punya si yang punya, punya yang punya, bukan yang nemuin, itu punya yang punya. Fala zakata fihi ala al-multaqit, maka tidak ada kewajiban zakat ala al-multaqit bagi orang yang menemukan. Karena ikhtilat akhirat hartanya itu antara dia yang menemukan dengan si yang punya di tahun pertama. Karena tahun pertama itu bukan enggak boleh memanfaatkan, tapi yang wajib itu ngumumin gitu. Wa fi wujubiha 'alal malik lah. Tapi kalau yang nemuin enggak wajib zakat. Wa fi wujubiha 'alal malik, dan bagaimana tentang kewajibannya atas si pemilik? Al-khilaf fil mawsub, itu sama seperti perbedaan dalam masalah harta yang digosok. Harta yang digosok itu qaul qadim Imam Asy-Syafi'i enggak wajib, qaul jadidnya wajib in qabadhuhu, ketika dia megang. Tapi kalau belum megang, al-khilafu fil maqsubi wadh-dhal, maka perbedaannya sama seperti masalah harta yang digosok dan juga harta yang hilang. Wa hadza in lam yu'arrifhu, gitu. Ini kalau memang enggak diumumin. Oh iya, kalau nggak diumumin ya, kalau nggak diumumin, kalau nggak di apa istilahnya dikasih tahu orang, nah, begini yang modelnya. Jadi dia tetap apa namanya ini gimana sih? Fa in arrafaha wa madhal hawlu. Ini yang intinya, ini kalau di tahun pertama. Wa hadza in lam yu'arifu, dan ini kalau dia tidak mengumumkan. Fa in arrafaha. Jadi maksudnya ketika dia dapat itu harta temuan, nemuin dia emas, kemudian dalam masa 1 tahun dia enggak wajib zakat. Yang punya juga itu sama seperti harta gosok atau harta yang hilang, antara dua wajib zakat in akbadahu, kalau dia kemudian megang, tapi kalau belum megang dia enggak wajib zakat. Fa in arafaha, tapi kalau kemudian dia sudah umumkan wa madhul haulu, dan sudah lewat 1 tahun, muqulna bis sahih, kita katakan melalui pendapat yang sahih, innal multaqit, bahwasanya orang yang nemuin itu tadi la budda min ikhtiyarihi litamalluq. Jadi kalau udah lewat setahun udah diumumin enggak ada juga yang datang, udah lewat setahun la budda min ikhtiyarihi litamalluq, maka si pemilik, penemu, orang yang nemuin itu harga, la budda min ikhtiyarihi litamalluq, dia harus berniat litamaluki untuk memiliki harta tersebut. Jadi yaitu tadi kata Nabi Muhammad setahun diumumin. Kalaupun enggak ada, nah, maka boleh dimanfaatkan. Boleh dimiliki. Nah, dia harus punya niat untuk memiliki ikhtiar. Ba'da ta'rifi setelah diumumkan. Nudhir ma'mas. Masalah ini dilihat. Labudda min ikhtiarihi litamaluki ba'da ta'rifi nudhir in lam yatamallah. Jadi gini, setahun udah lewat. Dia udah punya niat buat milikin harta. Begitu. Ini udah diumumin, diumumin setahun nggak ada yang datang, ah dia udah punya niat untuk memiliki hati, udahlah ntar gue manfaatin aja, udah tuh udah ada niat, ikhtiar, nuzir maka dilihat nih kondisi zakatnya wajib pengadilan. In lam yatamallakaha, kalau dia belum yatamallak itu maksudnya yatasarraf, kalau dia belum manfaatkan harta tersebut, jadi udah niat buat dimilikin tapi belum dimanfaatin. Kalau dia belum dimanfaatin, maksudnya belum dikeluarin harta, belum dipakai. Jadi masih utuh 100% sebagaimana dia nemu kemarin. In lam yatamallakaha, kalau dia belum alokasikan kemana-mana, belum dipakai begitu, fahiya baqiyatun ala milkil malik, maka dia tetap menjadi kepemilikan yang punya. Wa fi zafu wa fi wujubi zakati, dan dalam kewajiban zakat alaihi atas orang yang punya tersebut, tariqani ada dua pendapat, dua pandangan ulama mazhab. Asahahuma ala al-qawli ala al-qawlaini kasanatil ula wa thaniyah, pendapat yang paling sahih dari dua pendapat tersebut, ala al-qawlaini yaitu dua pendapat, kasanatil ula wa thaniyah, kasanatil ula yaitu seperti masalah tahun pertama. Kalau tahun pertama itu wajib zakat, karena tahun pertama kan itu masih punya si yang punya, si penemu malah nggak wajib. Wasani pendapat kedua, la zakat qat'an li tasallutil multakiti 'alaiha fi tamalluk. Paham ya Pak Jagat ya, mudah-mudahan Pak. Masalahnya kayak ngulang-ngulang nih muntaki dinalis nih. Gosok, hilang, gosok, hilang, gosok, hilang. Jadi, kalau sudah diumumkan setahun, belum ada yang datang juga, maka si penemu harus sudah punya niat untuk memiliki. Udah lah, gue pakai aja. Tapi kalau belum dipakai, datang wajib zakatnya, maka harta tersebut tetap milik si pemiliknya, dia tetap wajib bayar zakat. Pendapat pertama, dia tetap wajib bayar zakat. Wasani, pendapat kedua, la zakat zakat'an, tidak ada zakat sama sekali, tidak ada kewajiban zakat li tasallutil multaqit, karena tasallutil multaqit, al-multaqit itu tasallut. Tasallut itu maksudnya bercampur di dalam harta tersebut, kepemilikan orang yang nemu ini. Aliha atas harta tersebut fitamaluki, di dalam kepemilikan. Jadi harta tersebut kepemilikannya ada dua sultan. Pertama yang punya benar, yang kedua si penemu. Maka karena ada dua kemungkinan ini, kewajiban zakatnya tidak ada. Sama seperti harta budak yang mukatab. Budak yang mukatab kan pengennya bebas. Jadi hartanya dikasih izin sama si tuan, tapi dia itu kan milik tuannya, maka ada kemungkinan ada tasallut itu antara kepemilikan budak dan juga tuannya. Wa minasuar, dan juga di antara masalah, contoh masalah tentang kepemilikan tidak sempurna, adainu yaitu hutang. Wa nadhkuru ma yattadhihu bihi adamul milki tami wa nushiru ilaihi, dan kita akan sampaikan nanti apa yang jelas menjadi jelas dari masalah tersebut, ma bihi adamul milki tam, tentang kepemilikan tidak sempurna, tentang ketiadaan kepemilikan sempurna, wa nushiru ilaihi, dan kita akan beri isyarat tentang itu. Fa idza kana syakhsun lahu malun tajibu fihi zakah, kalau kemudian ada orang yang wajib punya harta dan hartanya wajib zakat, wa alaihi duyun, dan dia punya utang. Dia punya wajib zakat, tapi dia punya utang. Ini contoh semua kita nih. Contoh semua kita gitu. Wajib zakat, tapi punya utang. Kudhira. Walahu duyunun walahu duyurun qadru malihi, gitu ya. Qadru ini jadi apa nih? Jadi hal, hal daripada duyun. Wa alaihi duyunun qadru malihi, dan dia punya hutang seukuran hartanya. Au aksar, bahkan lebih banyak daripada hartanya. Fa'al yamna'ud dainu aula, apakah hutang itu menghalangi kewajiban zakatnya atau tidak. Wallahu ta'ala. Insyaallah kita lanjut besok aja ya. Saya enggak betah nih ngomong begini, maksudnya mic-nya. Jadi Pak Iwan mungkin bisa ngasih solusi. Semalam tuh komputer saya semua filenya hilang, bukan hilang, tapi berubah. Jadi ada tambahan NUSM dan nggak ada yang bisa dibuka semua. Jadi semuanya tuh, semua file yang di dedo udah berubah jadi cuman kotak. Pokoknya nggak bisa dibuka karena NUSM. Nah, ada jadi tambahan. Kalau JPEG, jpg.nusm. Nah itu semuanya kena virus gitu. Makanya jadi kepikiran dari malam. Jadi insya Allah kita lanjut besok. Mudah-mudahan hari ini selesai. Gitu ya, diberesin. Dan filenya gak ada yang hilang, bisa balik lagi mudah-mudahan. Jadi hadanallahu ayyakum ajma'in. Insyaallah kita lanjut di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.